Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yiradha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin yang ditulis oleh Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf min Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih berada pada bab yang ketujuh, yakni babun fil yaqini wat tawakkul. Kita masuk kepada hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, "Atsani 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aywan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul." Dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu aywan, aywan berarti menunjukkan bahwa hadis sebelumnya juga diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau senantiasa mengucapkan sebuah doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa ant an tudhillani. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutuna." Muttafaqun alayh. Wa hadha lafdhun Muslim wa ikhtasarahu al-Bukhari rahimahullah. Adalah Nabi SAW, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, "Allahumma laka aslamtu." Ya Allah, hanya kepada-Mu lah aku berserah diri. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Maksud dari lafaz ini adalah aslama lisanahu wa qalbahu wa jawarihahu. Aslama li ahkamillahi syar'iyyah allati hiya hududihi al-halal wal haram wa ma asbaha dzalik. Ya'ni aku berserah diri kepada-Mu ya Allah dengan lisan, dengan hati, dan dengan amalan-amalan perbuatan, serta aku berserah diri kepada-Mu pada seluruh hukum-hukum yang Engkau tetapkan. Baik itu tentang perkara yang halal dan yang haram ataupun yang lainnya. Karena tidak ada sejatinya seorang pun yang bisa keluar dari kebutuhannya, ketergantungannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia masih hidup di dunia ini, maka dia akan selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang muslim menyadari yang seperti ini, bahwa tempat dia bergantung, tempat dia berharap, tempat dia meminta dan segala kebutuhannya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu selayaknya dia untuk yastaslim umurahu lillahi azza wa jalla, menyerahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya. Kembali kepada makna al-Islam, di mana Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan tauhid, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Maka makna Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepada-Mu lah aku berserah diri, seorang benar-benar menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Menyerahkan urusannya dan tunduk dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, "Wabika amantu dan kepadamu ya Allah aku beriman. Ai amana bidzatihi annahu subhanahu wa ta'ala bi wahdaniyatihi wa bi rububiyyatihi wa amana bi sifatihi wa asma'ihi kulliha 'alal wajhil la'iq. Kepadamu aku beriman ya Allah. Maksudnya adalah saya mengimani tentang wahdaniyah Allah, kemahaesaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Entah yang berkaitan dengan ar-rububiyyah, apa itu rububiyyah? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Atau wahdaniyah Allah dalam masalah uluhiyah. Apa uluhiyah? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala pada perbuatan-perbuatan hamba, amalan-amalan hamba, semua jenis ibadah. Demikian juga beriman kepada wahdaniyah Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah al-asma' wa sifat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang tinggi, nama-nama yang berada pada puncak keindahan, sifat-sifat yang berada pada derajat yang tertinggi, di mana nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa sampai untuk ke derajat tersebut. Dan tidak boleh satu makhluk untuk bernama dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu ya Allah aku bertawakal. Lafaz inilah yang menjadi inti pendalilan dari hadis ini, dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana Rasulullah SAW sering berdoa dengan doa ini, dan beliau menjadikan permasalahan tawakul adalah poin ketiga dari isi doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Alaika tawakkaltu. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di sini disebutkan setelah pengakuan tentang Islam, Allahumma laka aslamtu. Kemudian setelah pengakuan tentang keimanan kepada Allah, wa bika amantu. Barulah yang ketiga, wa alaika tawakkaltu. Sirrul masalahnya, keistimewaannya adalah bahwa tawakal yang benar, tawakal yang sempurna itu akan bisa keluar dari seorang hamba ketika Islamnya sempurna dan ketika keimanannya bagus. Islam yang baik, ketundukan yang baik kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ketundukan yang baik kepada hukum-hukum Allah, ketundukan yang baik kepada takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kesempurnaan keimanannya yang berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagus, akan menelurkan tawakal yang hakiki, tawakal yang sebenarnya, tawakal yang jujur. Kata mereka, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, fa hadza fi ghayatil munasabah. Susunan yang dirangkai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah susunan yang paling bagus, susunan yang paling baik. Faqad dzakara al-islam wal iman. Beliau sebutkan keislaman kemudian diiringi dengan keimanan, naik derajatnya dari Islam ke iman. Ketika sudah sampai pada level keimanan dan bagus keimanannya, idza tahaqqaqa dzalika lil insan ay aslama qalbahu wa wajhahu wa jawarihahu wa lisanahu lillah wa amana bihi 'alal wajhil matlub fa inna natijata dzalika annahu yatawakkalu 'alaihi, maka dia akan bisa melakukan tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya dari apa yang dimaukan makna tawakal tersebut. Wa yufawwidu amrahu ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar menyerahkan semua urusan yang dia hadapi, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa mengerjakan, melaksanakan sebab untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tadi. Ini tawakal yang benar. Bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, serahkan semua kepada Allah, kemudian berdoa agar Allah berikan apa yang kita minta, dan yang ketiga adalah berusaha menempuh cara-cara atau sebab-sebab untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tayyib. Qala wa ilaika anabtu, dan kepadamu ya Allah aku kembali. Maksudnya adalah bimahana rujuk ilallahi azza wa jalla bita'ah wa taqarrub wal zulfa ilaihi. Aku akan senantiasa menjadi hamba yang kembali kepadamu ya Allah, kembali untuk tetap dalam ketaatan kepadamu, kembali untuk terus bisa mendekat kepadamu. Wa yarji'u min dzunubihi, dan selalu kembali jika terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Al-inabah, seorang yang bertawakal dan memahami hakikat makna tawakal yang sebenarnya akan menelurkan al-inabah yang baik, sikap selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia faham dia membutuhkan Allah, dia faham sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai makhluk yang pasti selalu terjatuh dalam dosa, selalu terjatuh dalam kesalahan. Tidak ada satu manusia pun yang hidup di dunia ini tanpa pernah melakukan kesalahan, tanpa pernah melakukan dosa. Sehingga orang yang terbaik bukan dia yang tidak pernah melakukan dosa, bukan dia yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang terbaik adalah ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, dia mau untuk bertaubat dari dosa tersebut, dia mau kembali dari kesalahan tersebut. Ini orang yang terbaik. Dan tidak banyak orang yang luas hatinya untuk bisa menerima yang seperti ini, memahami hakikat dirinya sebagai manusia yang pasti terjatuh dalam kesalahan, sehingga ketika dia terjatuh dalam kesalahan ada orang yang mengingatkannya, ketika dia terjatuh dalam dosa ada orang yang mengingatkannya. Kalau bukan orang yang lapang hatinya, susah dia akan kembali dari kesalahannya, susah dia akan meninggalkan kemaksiatan dan dosa yang dia perbuat. Kenapa sebabnya? Tidak lain sebab dirinya sendiri, hatinya ditutup, hatinya dikunci. Sama seperti yang digambarkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, layaknya sebuah gelas apabila terbalik, mungkinkah kita masukkan benda-benda cair ke atasnya? Tidak akan mungkin bisa, sebanyak apapun usahamu dan sebaik apa benda cair yang kita masukkan tadi, tidak akan bisa. Kenapa? Karena gelasnya terbalik. Jadi yang pertama dilakukan adalah membalik gelasnya ke posisi yang seharusnya, baru bisa dituangkan segala bentuk benda cair di dalamnya. Demikian juga kita, bagaimana caranya untuk bisa lapang dada menerima kesalahan, bisa keluar dari dosa dan kemaksiatan? Caranya adalah membuka hati. Selama engkau tidak mau membuka hatimu untuk menerima kebenaran, membuka hatimu untuk legowo menerima kesalahan ketika diingatkan, tidak akan pernah bisa untuk dia bertaubat dari dosa dan kemaksiatnya, tidak pernah akan bisa rujuk dari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Maka masyaallah rahimani wa rahmakumullah, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu serahkan urusan kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inabah at-tammah, yang sempurna akan datang ketika tawakal kita adalah tawakal yang benar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik. Kemudian wabika khasamtu, dan kepadamu ya Allah subhanahu wa ta'ala aku berhelat. Al-khusumah yang dimaksud di sini dengan semua makna yang dimaukannya. Yang pertama adalah dengan makna al-khusumah, yakni dia yujadil, dia berdialog, berdebat dengan orang lain. Misal dia mengingatkan saudaranya yang sedang terjatuh dalam dosa atau kesalahan tadi. Maka al-khusumah di sini dialog, perdebatan yang dia lakukan, dia serahkan kepada Allah. Bika khosamtu, aku berdebat, aku berdialog dengan dia untuk memberitahukan ilmu kepada dia, untuk memberitahukan kebenaran kepada dia, disandarkan kepada Allah, meminta bantuan Allah dalam al-khusumah itu. Yakni khusumah dia dilandasi dengan keilmuan, khusumah dia dilandasi dengan kejujuran. Maka apa yang disampaikan kepada saudaranya tadi betul-betul keinginannya agar saudaranya menjadi orang yang baik, bukan untuk tujuan merendahkan, bukan untuk tujuan menjelekkan. Dan ketika menasihati saudaranya bukan untuk tujuan merendahkan, tentunya dia akan berusaha mencari cara bagaimana saudaranya bisa menerima nasihat tersebut, kemudian keluar dari kesalahannya, berubah menjadi lebih baik. Beda kalau orang maunya mendebat hanya untuk menjatuhkan saudaranya yang sedang mungkin terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan atau kesalahan. Kalau dia tidak jujur dalam nasihatnya, dia tidak akan memikirkan bagaimana caranya supaya saudaranya berubah menjadi lebih baik. Ini al-khusumah yang pertama. Al-khusumah yang kedua maknanya adalah hinama yukhasimu innama takunu khusumatahu li ajlillah. Ketika berdebat, maka tidak ada niatan dia untuk mendapatkan manfaat dari manusia. Perdebatan dia, perhelatan dia didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini masuk dengan makna yang kedua ini, ba dalam lafadz bika khosam itu adalah ba sababiyah. Tayib. Dan makna yang ketiga yang dimaksud dengan al-khusumah pada bika khosam itu adalah tashmal al-khusumah allati takunu fi maidanil ma'rakah. Yani khusumah perhelatan yang benar-benar terjadi secara fisik, yaitu di medan perang. Ketika satu pasukan bertemu dengan pasukan yang lain, kemudian terjadilah peperangan di antara mereka berdua, di antara kedua pasukan tersebut, ini juga dinamakan khusumah. Nah, khusumah dengan makna perhelatan perang secara fisik diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala tatkala berjihad di jalan Allah. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala idza nasara 'abdahu fa innahu la yatamakkanu ahadun minal khalq aw yaqharuhu. Jika Allah Subhanahu wa taala berkenan menolong seorang hamba dalam khusumahnya fil ma'rakah, maka tidak akan mungkin ada satu makhluk pun yang bisa mengalahkan orang tersebut, yang bisa merendahkan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-160. Kata Allah, "Iyansurkumullah fala ghalibalakum." Jika kalian mau menolong Allah, tujuan berjihad kalian, tujuan peperangan kalian adalah untuk meninggikan kalimatullah, an yakuna antakuna kalimatullahi hiyal ulya, menjadikan kalimat Allah adalah sesuatu yang tertinggi di muka bumi ini, fala ghalibalakum, maka niscaya tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Janji dari Allah, in yansurkumullah fala ghalibalakum. Maka ketika kita berjihad di jalan Allah atau memaksudkan jihad di jalan Allah, bagaimana caranya mendapatkan pertolongan dalam jihad tersebut? Tentunya adalah pelajari apakah jihad yang akan kita jalankan ini jihad yang sesuai syariat atau tidak. Kalau seandainya itu adalah jihad yang sesuai syariat, pelajari lagi bagaimana ilmu tentang berjihad. Kalau sudah memahami ilmu tentang berjihad, pelajari juga bagaimana adab-adab dalam berjihad. Sehingga jihad yang dia laksanakan di atas keyakinan bahwa itu adalah jihad syar'i, di atas ilmu tentang bagaimana cara berjihad, dan di atas adab yang baik dalam menjalankan jihad kepada Allah, barulah yang seperti ini akan turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika perkara-perkara ini tidak diperhatikan, meskipun namanya adalah dalam rangka berjihad di jalan Allah, tetapi hakikatnya bukan kemenangan yang akan dia dapatkan, bukan kemuliaan Islam yang akan diraih, tetapi justru Islam itu akan semakin direndahkan, wibawa Islam akan semakin hilang di kalangan musuh-musuh Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini bagian pertama dari doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang kedua, beliau berdoa, Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antuwillani. Ya Allah, aku memohon perlindungan bi'izzatika dengan kemuliaan-Mu. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain engkau. Antudillani, jangan engkau menyesatkan aku, jangan jadikan aku orang yang sesat. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sifatul izzah. Maka ini memberikan faedah kepada kita dalam permasalahan akidah adalah bolehnya berdoa dengan menyeru sifat Allah Subhanahu wa taala. Menyerukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu, dengan izzah-Mu. Baik. Dan yang tidak boleh adalah ketika seorang menyeru kepada sifat Allah, Ini dilarang. Yang diperbolehkan adalah ketika dia berdoa menyebutkan salah satu sifat Allah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dilarang adalah ketika dia menyeru sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya izzatallah, wahai kemuliaan Allah. Ya nurallah, wahai cahaya Allah. Ya hifdzallah, wahai penjagaan Allah. Tidak boleh menyeru sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu adalah sifat Rabb, tetapi tidak diperkenankan. Yang diperkenankan adalah menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga penyandarannya tetap kita meminta menyeru Allah hanya dengan menyebutkan sifat-sifat kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami bedanya? Tayyib, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Antulillani. Jangan Engkau jadikan aku orang yang tersesat. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu Bani Adam, beliau masih sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan menjadikan jalan beliau termasuk jalan yang sesat dalam kehidupannya di dunia. Padahal sudah barang tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin salah jalan, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengutus beliau, Allah yang membimbing jalan beliau, tidak akan mungkin menyimpang, tidak akan mungkin menyeleweng. Tetapi beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyebutkan dua hal besar yang berkaitan dengan Allah. Disebutkan sifat kemuliaan dan disebutkan tauhid, la ilaha illa anta. Dari mana kita bisa ambil faedah kalau beliau sering mengucapkan ini? Di hadis tadi di awal disebutkan kana yaqulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkannya. Lafaz kana menunjukkan bukan 1, 2, 3 kali, tetapi sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang terjamin jalannya, yang terjamin kehidupannya nanti di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala dan berada pada tingkat yang tertinggi di firdaus sana, selalu memohon agar Allah Subhanahu wa taala jangan sampai menyimpangkan hati beliau. Tentunya kita yang tidak ada jaminan kedudukan kita di dunia, tidak ada jaminan penjagaan Allah terhadap langkah kita di dunia ini, tidak ada jaminan tentang kualitas amalan yang kita lakukan di dunia ini, dan juga tidak ada jaminan di mana tempat kita nanti di akhirat sana. Sudah barang tentu kita lebih pantas untuk sering mengucapkannya, lebih pantas untuk sering memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja demikian, masa kita tidak? Tentunya seorang yang jujur keimanannya pasti akan sudah bisa mengambil pelajaran besar dari sini. Dia akan selalu berdoa kepada Allah dalam setiap kesempatannya. Sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Nabi SAW bahwa beliau selalu dalam rukuknya, dalam sujudnya. Rukuk dalam sujud itu amalan dalam apa? Amalan dalam sholat. Satu kali sholat berapa kali rukuk dan sujud? Minimal 4 kali. 2 kali rukuk, 4 kali sujud, 2 rakaat. Nabi SAW sering mengucapkan dalam rukuk dan sujudnya, beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'ati. Ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dini, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang maha mengarahkan kemana arah hati, sarif qul qalbi ala ta'ati, arahkan hatiku ini untuk selalu bisa menghadap ketaatan kepadamu. Ini Nabi SAW berdoa dalam rukuk dan sujudnya selalu, tidak pernah lepas, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, untuk dikokohkan dalam agama dan diarahkan di atas ketaatan. Padahal amalan beliau tidak akan ada yang bisa menyaingi dari umatnya. Sekalipun rajin dia manfaatkan sehari satu malam untuk beribadah kepada Allah, tidak bisa menyaingi amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan pahalanya tidak akan bisa sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kualitasnya juga tidak akan mungkin sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jaminan diterimanya amalan itu juga tidak sama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sudah pasti diterima amalannya. Dan kita tidak ada jaminan. Maka kita lebih pantas untuk mengucapkan itu. Kita lebih pantas untuk berdoa dengan doa yang seperti itu. Jangan sampai ternyata kita sendiri yang malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikokohkan di atas agama Allah, malas untuk berdoa memohon bimbingan Allah agar selalu dalam ketaatan, istiqomah dalam ketaatan, dawam alat ta'ah, akhirnya kita sendiri yang hilang, mulai sedikit demi sedikit jalannya miring, kemudian hilang, mulai sedikit demi sedikit menoleh, sehingga tidak lagi menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini butuh keseriusan. Waktu kita di dunia ini tidak ada yang tahu kita akan hidup berapa lama lagi, tidak ada yang tahu. Bisa saja nanti malam adalah tidur terakhir kita, bisa saja besok pagi adalah pagi terakhir kita, tidak ada yang tahu. Nah, ketika kita sudah meninggal, adakah lagi kesempatan untuk bisa beramal? Tidak ada. Saat dimana banyak jiwa yang menyesal ketika datang kematiannya, dia sudah benar-benar melihat dengan mata kepalanya bagaimana barzakh di hadapan dia ketika sudah dikuburkan, masuk ke alam yang ketiga, baru banyak mayat-mayat yang mengerti kondisi sebenarnya. Mereka kemudian berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar dikembalikan lagi di kehidupan dunianya. Hanya untuk beramal soleh, hanya untuk melakukan ketaatan. Tapi apakah ada lagi kesempatan? Tidak ada lagi. Tertutup sudah. Dan tidak akan mungkin Allah bukakan kesempatan bagi orang yang sudah meninggal untuk kembali lagi ke dunia. Nah, sebelum datang waktu itu, apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita mencari sendiri? Ternyata tidak. Ratusan ribu nabi diutus oleh Allah. Ratusan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syariatnya, membawa peringatan kepada manusia, dan mereka sudah mendengar, mereka sudah tahu. Tinggal mau mengamalkan atau tidak. Kita pun demikian, sudah mengerti, sudah memahami dan sudah tahu. Mau diamalkan atau tidak? Mau dilakukan atau tidak? Fa kaifa ya'manul insanu 'ala nafsihi? Bagaimana seorang bisa merasa aman atas dirinya? Yadhhabu wa yu'arridu nafsahu lil fitan bi safarin yara fihi umuran. Dia biarkan dirinya, dia tawarkan dirinya di hadapan fitnah-fitnah yang ada. Seolah-olah saya punya protek, saya punya pegangan, saya punya seperti ini. Siapa yang menjamin engkau bisa selamat dari fitnah itu? Ketika mendengar satu fitnah terjadi, jangan sekali-kali masuk jika engkau tidak kuat. Lebih baik menghindar dari fitnah. Karena sekali kita masuk ke dalam fitnah itu dan benar-benar tidak kokoh kita, justru kita yang akan hilang dengan fitnah yang ada. Baik, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Antal hayyul ladzi la yamut. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa kelayakan untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amrun mutlak, sesuatu yang mutlak. Karena tidak mungkin meminta kepada sesuatu yang akan mati, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa hidup, maha hidup, tidak akan merasakan yang namanya mati. Bahkan mengantuk pun tidak, tidur pun tidak. Allah adalah zat yang maha hidup, senantiasa hidup. Untuk memahami bahwa doa kita ini benar jikalau seandainya khusus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta kesalahan orang-orang yang menyimpangkan doa itu kepada selain Allah, kepada makhluk-makhluk yang akan mati, bahkan kepada makhluk-makhluk yang sudah mati. Bisa apa mereka orang-orang yang sudah mati? Kenapa tidak engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup, zat yang menguasai semua apa yang kamu punya, zat yang mengatur semua urusan kamu, dan zat yang memegang hidup serta mati kamu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini hadis yang kedua. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Ats-tsalitsu 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma aidan. Hadis yang ketiga juga diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas. Beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Satu kalimat ringkas doa yang kemarin juga sudah pernah kita singgung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah sebaik-baik wakil, pemegang urusan. Kata Abdullah bin Abbas, kalimat ringkas dengan makna yang mendalam itu qalaha Ibrahim alaihi salam, diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar, ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan ringkas yang begitu mendalam maknanya itu juga diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ketika beliau pulang dari perang, sudah kita bahas kemarin. Dari perang apa? Beliau kembali dari perang Uhud, menerima sedikit kekalahan disebabkan ada orang-orang yang bermaksiat atas perintah Rasulullah SAW. Ketika dalam perjalanan mereka kembali pulang, ada orang yang berteriak menyerukan innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia musuh-musuh kalian itu menghadap kepada kalian, hendak menyerang dan membinasakan kalian. Dikejar sampai habis untuk ditumpas semua kaum muslimin. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala fazadahum imana. Bukan para sahabat, bukannya kaum muslimin menjadi takut dengan berita itu, justru semakin bertambah keimanannya kepada Allah. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rasul dan orang-orang yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hasbunallah, cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah sebaik-baik penolong. Kondisinya sedang terluka parah, untuk berjalan kembali pulang mendengar berita bahwa musuh mengejar di belakang mereka untuk menghancurkan mereka, membinasakan mereka semuanya. Kalau dipikir dengan logika, tentu akan kalah, ya kan? Tentu akan binasa, kematian sudah di hadapan matanya. Tetapi itu bukan membuat mereka takut, bukan membuat iman mereka turun, justru sebaliknya, keimanannya bertambah naik, keyakinannya kepada Allah bertambah kuat. Mereka hanya menyerukan satu kata, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan benar-benar faham, benar-benar berharap dengan kalimat itu, cukup bagi kami Allah. Orang yang jujur keimanannya sudah kita bahas kemarin. Orang-orang munafikin dan orang-orang yang berpenyakit hati, mereka lari ketika mendengar itu. Tetapi kaum muslimin yang benar keimanannya semakin kokoh, berbalik untuk menghadapi pasukan yang hendak menyerbu mereka. Dengan kekuatan keimanan mereka, fangqalabu binikmatin minallah, justru berbaliklah mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamsashum suun, mereka tidak sedikit pun ditimpa dengan kejelekan. Wattaba'u ridwanallah, mereka senantiasa diikuti, dicurahkan kepada mereka keridhaan dari Allah. Wallahu dzul fadlin adzim, dan Allah lah adalah zat yang memiliki keutamaan yang besar. Pasukan yang tadi diberitakan itu ternyata tidak menjadi menyerang, justru mereka yang berniat menyerang, mereka lah yang takut. Melihat apa? Kondisi yang seharusnya layak menjadikan pasukan yang kalah dengan luka-luka berat itu hancur berantakan, lari tunggang-langgang, tetapi mereka berani menghadapi. Melihat kuatnya keyakinan, Allah Subhanahu wa taala jadikan musuh mereka justru yang ketakutan, pergi. Lam yamsashum su'un, kata Allah, tidak sedikit pun kejelekan, keburukan datang menimpa mereka. Faedahnya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait kita ketika sedang diuji dengan kesulitan hidup, masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, dan tentu ketika kita masih hidup di dunia tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Sebaik apapun engkau, sesoleh apapun engkau, masalah itu pasti akan senantiasa datang. Nah, seorang yang tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, inabahnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai indikator dari Islam dan imannya yang bagus, yang sempurna, maka dia tidak akan menyerah dengan keadaan yang ada. Justru semakin kuat keimanannya kepada Allah, semakin kuat ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kata yang dia ucapkan sama seperti apa yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam, sama seperti yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ketika itu beliau berdua sebagai manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkannya dalam kondisi yang sangat-sangat sempit, yang secara logika tidak mungkin bisa lepas dari kesulitan tersebut. Baik, kita selesaikan hadisnya. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas disebutkan, kana akhir qawli Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ucapan terakhir Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api besar oleh seluruh kaumnya, dan oleh raja yang zalim tersebut, Ibrahim hanya mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, tanpa terlihat rasa takut di muka beliau, tanpa terlihat badan beliau yang lemas karena ketakutan, tetap tegar, tetap tegak, yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih al-Faymin rahimahullah, Ibrahim wa Muhammad alaihi masallatu wassalam huma khalilani lillahi azza wa jal. Ibrahim dan Muhammad berdua adalah khalil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak manusia, Allah hanya mengangkat dua orang menjadi khalilnya, menjadi kekasihnya, pada derajat tertinggi dari kecintaan, al-khullah. Ibrahim khalilullah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila, surat An-Nisa ayat yang ke-125. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Demikian juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ambil beliau sebagai kekasihnya sebagaimana Ibrahim diambil sebagai kekasihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim, mengangkat Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Sama tingkatnya, sama derajatnya, dan itu tidak akan pernah bisa didapatkan oleh manusia lain selain beliau berdua alaihi wassalatu wassalam. Wa innaka tasma'u ahyanan yaqulu ba'dun nas Ibrahim khalilullah wa Muhammad habibullah. Beliau mengingatkan, termasuk kesalahan ketika engkau mendengar ada orang yang mengatakan Ibrahim itu khalilullah tapi Muhammad adalah habibullah. Tidak layak Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut habibullah. Kenapa? Naqsun li fadlihi sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk bentuk pengurangan keutamaan beliau, meskipun niatnya adalah baik, menggambarkan bagaimana cinta yang didapatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala sudah pada derajat khullah, sehingga tidak disebut habib, namun beliau disebut dengan al-khalil. Sebagaimana engkau sebut Isa kalimullah, Ibrahim khalilullah, Muhammad juga khalilullah, bukan habibullah. Fahadihil kalimah, maka kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil, yang diucapkan oleh Ibrahim hina ma'ulqiya finnar, ketika beliau dilemparkan ke dalam api besar di saat kaumnya meninggalkan tempat peribadahan mereka, dan di tempat peribadahan itu ada banyak sekali patung-patung, ratusan dengan satu patung yang paling besar. Dihancurkan semua oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam dan ditinggalkan patung yang paling besar. Kemudian dengan kecerdasan beliau, kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala kecil tadi digantungkan di berhala yang paling besar. Ketika kaumnya kembali mendapati semua sesembahannya, semua patung-patung mereka di rumah ibadah itu hancur, maka mereka pun bertanya, siapa yang menzalimi Tuhan-Tuhan kami? Lalu ada orang yang mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang selalu menyebut mereka, menyebut berhala-berhala ini. Dia orang yang bernama Ibrahim. Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas. Datangkan dia, bawa dia di hadapan mata semua manusia. Mereka hendak membela Tuhan-Tuhan mereka. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Pemimpin mereka mengatakan, harriquhu, bakarlah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka dibuatlah tumpukan kayu bakar yang banyak, dinyalakan api yang demikian besar. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa api itu sangat besar, membuat mereka menjauh dengan jarak yang cukup, karena saking besarnya api itu dan saking panasnya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Ibrahim bukan ditaruh sebelum dibakar apinya, sudah dinyalakan api besar itu, Ibrahim dilempar ke sana. Sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dilempar dengan manjanib, tapi kita belum mendapatkan riwayat yang sahih tentangnya. Dilempar dengan alat pelempar, bayangkan, dari kejauhan dilempar ke dalam api. Unsuru alihatakum in kuntum fa'ilin, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar orang yang mau berbuat. Maka ketika Ibrahim dilempar ke dalam api tersebut dan Ibrahim mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah dan Allah sebaik-baik zat yang maha menjamin. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah firmankan kepada api itu, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, kuni bardan wasalaman, jadilah engkau api yang dingin, wasalaman dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hikmah Allah, dia dijadikan api itu, diperintahkan api itu untuk menjadi dua sifat, dingin dan selamat. Karena kalau hanya dingin saja, bisa saja Ibrahim celaka karena dinginnya api itu. Tapi dingin yang bisa menyelamatkan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Banyak kisah Israiliyat yang diriwayatkan dari Bani Israel bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan api untuk menjadi dingin dan selamat, semua api yang ada di muka bumi semuanya dingin. Tetapi riwayat tersebut semuanya batilah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini, Qulna ya nar, wahai api. Meskipun narun disebutkan dengan lafad nakirah yang belum ditentukan maksudnya, tetapi disebutkan dalam konteks munada, menunjukkan bahwa api yang dimaksud adalah api besar yang disiapkan untuk membakar Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga yang dingin hanya api yang membakar Ibrahim. Adapun api di tempat lain semuanya masih sama seperti sedia kala. Allah selamatkan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan demikianlah ketika Allah memerintahkan kepada makhluk-makhluknya, tidak ada satupun yang mengingkari, tidak ada satupun yang menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita manusia, kadang masih bisa menyelisihi perintah Allah, masih bisa melanggar larangan Allah. Tetapi makhluk-makhluk Allah, bahkan benda-benda mati pun, ketika Allah memerintahkan satu perintah, mereka akan menjalankannya. Seperti api itu tadi segera menjalankan menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagaimana dalam ayat yang lain, dalam surat Fussilat ayat yang ke-11. Apa kata Allah? Thumastawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalat ataina ta'in. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa naik di atas langit, wa hiya dukhanun, dan itu adalah asap tebal. Faqala laha, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan, memerintahkan kepada langit, wal ard, memerintahkan kepada bumi, itiya taw'an aw karha, datanglah kepadaku. Tau'an au karha, kalian boleh memilih mau taat atau tidak taat. Tapi apa kata langit dan bumi? Qalata ataina ta'in. Langit dan bumi mengucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kami datang, kami menerima perintahmu, ta'in, dalam keadaan taat. Benda-benda mati, ketika Allah memerintahkan, mereka akan segera melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'namu bisawab. Maka masyarakat lakau rahimani wa rahmakumullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menyebutkan dua kisah yang berkaitan dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berhadapan dengan api besar. Muhammad SAW bersama para sahabatnya ketika berhadapan dengan pasukan besar yang baru saja mengalahkan mereka dan hendak membinasakan mereka kembali, mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan Allah lah sebaik-baik penjamin. Kata beliau, fayambaghi likulli insanin, maka selayaknya bagi masing-masing manusia, ro'a minan nasi jam'an au udwanan alaihi an yaqula hasbunallahu wa ni'mal wakil, jika dia melihat banyak musuh yang hendak menjatuhkannya, banyak perkara-perkara yang menyulitkan hidupnya, untuk dia ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fa idza qala hakadha kafahu Allahu syarrahum kama kafa Ibrahim wa Muhammadan alaihi wassalatu wassalam. Kalau engkau mau ucapkan kalimat tadi dan benar-benar berharap serta faham kandungan dari kalimat tadi, maka engkau akan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesulitan hidupnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Maka ma'asyiral akhwat rahimani wa rahmakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk mau berdoa dengan doa-doa yang disebutkan oleh beliau tadi, meyakini dan memahami serta berharap besar dengan doa-doa tersebut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi kita. Sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, sesulit apapun kehidupan kita di dunia ini, yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan pertolongan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan hadis yang keempat dan yang kelima pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.